Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين في الجمعة والبهاجية. Alhamdulillah, kita masih di dalam bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kesempatan-kesempatan untuk beramal saleh, dan bulan yang membersihkan seseorang, bulan yang dengan sebab itu kita akan mendapatkan tazkiyah, tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa, kebersihan hati, yang insya Allah ketika kita keluar dari bulan Ramadhan kita seperti terlahir kembali di muka bumi kaum muslimin yang terhormat. Tetapi yang namanya tazkiyah adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada orang-orang yang berupaya untuk membersihkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man tazakka, semua akan berbahagia, akan mendapatkan pahala orang yang membersihkan dirinya. Allah sebutkan dalam dua ayat, qad aflaha man zakkaha dan qad aflaha man tazakka, sungguh akan pahala orang yang membersihkan diri, dan sungguh akan baik, akan pahala orang yang membersihkan jiwanya. Kaum muslimin yang terhormati, maka tidak begitu saja kita mendapatkan kajian dan kebersihan kecuali dengan upaya, dengan usaha, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebersihan hati, kebersihan jiwa, dan jiwa yang bersih akan mudah beramal saleh. Jiwa yang bersih akan semangat beribadah. Jiwa yang bersih akan semangat dia untuk beramal, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan meneladaninya. Adapun jiwa yang kotor, yang penuh dengan daun, dengan kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran maksiat, maka dia berat untuk berbuat dan malas untuk beramal saleh. Dan demikian dikatakan oleh para ulama. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, sungguh hati yang kotor seperti badan yang kotor. Badan yang kotor enggan untuk bekerja, malas untuk bangun, malas untuk berbuat apapun. Tetapi setelah dia bersihkan, setelah dia mandi, setelah dia segar, maka dia semangat untuk beramal. Demikian pula hati manusia ketika dia kotor dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, kotor dengan berbagai macam kotoran-kotoran syirik atau kebid'ahan atau kemaksiatan dan fawahish, maka niscaya hati itu akan malas dan jiwa itu akan malas tidak mendorong dirinya untuk beramal dan malas untuk beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan al-man dan Allah Subhanahu wa taala yang maha pantas untuk sombong, dan menunjukkan kebaikan-kebaikannya bahwa Allah menyatakan dengan kalimatnya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami pun telah memberikan kebaikannya, yaitu kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, kata Allah, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, memberikan tazkiyatun nafs atau menyebabkan bersihnya jiwa-jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tadinya tidak tahu. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kebaikan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali diajarkan, tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali diperingatkan. Wa yuzakkikum, ini mensucikan kalian, mengajarkan kepada kalian bagaimana tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan hati, bagaimana membersihkan jiwa. Dan itu bukan hanya satu ayat Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 dan juga Al-Baqarah dalam 151, dan Allah katakan dalam surat Ali Imran, dan Allah sebutkan pula dalam surat Jum'ah. Dan semuanya Allah menggambarkan bahwa dirinya telah mengutus Rasul di tengah-tengah kalian. Yang diantara hikmah dan maksud tujuan Allah mengutus Rasul tersebut adalah yuzakkikum, mensucikan kalian. Tidakkah kita ingat Musa alaihissalam? Ketika Musa mendatangi Fir'aun, apa Allah perintahkan Musa? Apa Allah perintahkan Musa untuk berkata dan mengucapkan kepada Fir'aun? Qul, katakan kepadanya, halaka ila an tazakka, wahai Fir'aun, maukah aku tunjukkan sesuatu yang mensucikan dirimu? Ditawarkan tazkiyatun nafs. Halaka ila an tazakka, maukah engkau aku ajak kepada sesuatu yang membersihkan dirimu? Maukah engkau membersihkan dirimu? Kaum muslimin yang saya hormati, karena tazkiyatun nafs di samping itu adalah pemberian, tetapi harus ada niat dari kita manusia, harus ada niat dari hamba-hamba bahwa dia ingin membersihkan dirinya. Adapun qada' wal qadar, adapun takdir dan ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah takdirkan mendapatkan tazkiyah dan siapa yang Allah takdirkan tidak mendapatkan tazkiyah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lainnya, kalau tidak Allah kehendaki, ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau saja Allah tidak kehendaki, maka tidak akan ada yang suci di antara kalian seorang pun. Oh muslimin yang saya hormati, kalimat ini kalimat yang mengerikan. Kalimat yang menunjukkan bahwa kita enggak bisa dan enggak mampu dengan upaya kita sendiri. Kita enggak akan sanggup membersihkan diri ini tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan bahwa masalah tazkiyah, Allah Subhanahu wa taala yang akan mensucikan diri-diri kalian. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu samiu 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, Tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan bersih jiwanya. Mazaka minkum min ahadin abadan, selama-lamanya, kata Allah. Tetapi Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah yang mensucikan siapa pun yang dikehendakinya. Allah lah yang mensucikan siapa yang diinginkannya. Allah kah yang mensucikan siapapun yang Allah mau. Kau muslim yang faham lagi. Maka inilah yang menyebabkan seseorang dengan usahanya jangan sombong. Seorang dengan usahanya membersihkan dirinya hendaklah diiringi doa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan, mendapatkan qadha wal qadar yang baik, mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tazkiyah. Kau muslim yang faham lagi. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sekian perintah-perintah. Dan Allah kaitkan dengan masalah tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan matanya dan hendaklah menjaga kehormatannya. Dan itu kata Allah azka lahum, lebih suci bagi mereka, akan memiliki tazkiyah, akan membersihkan jiwanya, akan membersihkan hatinya. Kalau hatinya bersih, maka dia akan mudah beramal saleh, akan dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian pula ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian bila rujuk pulanglah kalian, maka kata Allah irjiu huwa azkarakum. Kalau memang tuan rumah tidak menerima kalian dan meminta kalian pulang, maka pulanglah. Huwa azkarakum, dan itu lebih suci buat kalian. Idza qila lakum irjiu farjiu huwa azkarakum. Qulna hadza kumullah. Demikian pula sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ternyata di antara hikmahnya adalah tazkiyah, membersihkan hati ini, membersihkan jiwa ini, agar kita benar-benar mendapatkan jiwa yang bersih, hati yang bersih, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan qalbun sayyib, mendapatkan hati yang bersih, hati yang suci. Kaum muslimin yang dirahmati, apa makna tazkiyah? Tazkiyah lughatan, secara bahasa dari kata zakah, yaitu dia berkembang, bertambah dan mendapatkan berkah. Ini makna tazkiyah secara bahasa. Adapun dalam istilah syariat adalah taharatun nafsi min al-akhlaqir radilah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar al-Basmur hafizahullah taala. Bahwa yang namanya tazkiyah secara bahasa berkembang, sebagaimana dikatakan oleh Allah tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tudhahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat mereka, ambillah dari harta mereka sebagai zakat yang akan mensucikan mereka dan akan membersihkan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati, dalam tafsirnya para ulama menyatakan ambillah zakat dari harta mereka yang akan menjadikan harta mereka berkembang, barakah, akan mendapatkan ziyadah, tambahan, dan akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah. Kaum muslimin yang dirahmati, maka makna tazkiyah adalah berkembang, bertambah dan mendapatkan barakah. Bagaimana kalau hati kita bersih, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah, dan hati kita dalam keadaan memiliki zakaitu, dia berkembang dalam keadaan mendapatkan sekian banyak kebaikan di dalamnya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan kalimat qad aflaha man tazakka وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Sungguh akan berbahagia orang yang mensucikan dirinya, yaitu yang menyebut Allah dan kemudian salat. Tasallahu rahmat al-tawfiq wal-afiyah wa nasrat ba'id al-hidayah wa tazkiyah wa nasrat ta'ala an yaj'alna al-mu'minin al-salihin wa min al-muslimin al-mukhlisin. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، قوم مسلمين سيان جمع مبهاية Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, qad aflaha man zakkaha, sungguh akan berbahagia orang yang mensucikan diri dan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, Allah sebutkan dengan sebaliknya, akan berbahagia orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh akan rugi, akan sengsara mereka yang melalaikan dan membiarkan hatinya tidak mempedulikan dirinya dan jiwanya. Kaum muslimin yang terhormat, Allah SWT menyatakan al-qaba man dassaha, dan makna dassaha dalam tafsir dikatakan akmalaha wa wa'a minha bi udlani, akmalaha artinya mengabaikan, melalaikan, melupakan. Lihatlah kaum muslimin bilangnya maka bahaya. Betapa manusia sangat memperhatikan dirinya secara zahir. Betapa mereka sangat memperhatikan pakaiannya, memperhatikan wajahnya dan rambutnya, memperhatikan dirinya secara zahirnya, bercermin di depan cermin sekian lamanya. Tetapi berapa banyak orang yang memperhatikan jiwanya dan hatinya? Berapa di antara mereka yang melihat dirinya, bagaimana jiwa saya, bagaimana hati saya, bagaimana membersihkannya? Kaum muslimin yang terhormat, karena apa yang terlihat di wajah kita, sore yang terlihat di wajah kita terlihat langsung, dan kita melihat dalam cermin kita bersihkan. Tetapi apa yang dalam hati kita tidak terlihat. Kecuali bagi mereka-mereka yang mukmin, yang selalu melihat dirinya, oh saya telah berbuat dosa, saya telah berbuat salah, saya telah berbuat begini dan begitu, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Maka membersihkan dosa dalam hati dengan dua hal. Yang pertama dengan beristighfar dan taubat. Yang kedua dengan mengiringinya dengan amalan-amalan saleh. Adbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Maka berupaya untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan istighfar, dengan taubat, dengan bertekad untuk tidak mengulanginya, dengan mengiringi amalan-amalan saleh setelahnya. Maka kaum muslimin yang terhormat, setelah itu maka dia akan mendapatkan dari Allah taufiq billahi ta'ala, akan mendapatkan taufiq at-tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan mereka-mereka yang mendapatkan tazkiyah, yang mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala dan kebersihan hati. Alladzina yastanibuna kabairan lilmi wal fawahish illa lamam. Kata Allah, yaitu mereka-mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, yang menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga fahisha illa lamam, kecuali beberapa dosa kecil yang sering terjadi. Qal inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb kalian maha luas ampunannya. Minta ampunlah, karena Allah maha luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum idh anja'akum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kata Allah, dan Allah lebih tahu tentang diri-diri kalian. Allah lebih tahu tentang diri kalian sejak diciptakannya dari tanah, dan sejak kalian dijanin ibu-ibu kalian, Allah maha tahu bagaimana keadaan kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan merasa suci, kata Allah, jangan merasa bersih. Fala tuzakku anfusakum, jangan bersihkan diri-diri kalian. Allah a'lamu biman istata, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman istata. Jangan kalian merasa bersih, jangan kalian merasa suci, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Maka kaum muslimin yang terhormat, adakah para salafus saleh yang merasa paling bersih? Adakah para salafus saleh, para sahabat dan tabi'in, dan para imam-imam dari tabi'in tabi'in, dan para a'immah ahli sunnah, adakah di antara mereka yang merasa suci? Kaum muslimin yang terhormat, salafus saleh justru orang yang paling menuduh dirinya sendiri, saya orang yang paling suci, saya orang yang paling buruk di kalangan kalian. Aku dalam keadaan begini dan begitu. Bahkan di antara mereka berkata, sungguh kalau dosa itu memiliki warna, wallahi, aku enggak berani keluar rumah. Demi Allah, kalau dosa itu memiliki tanda di wajahku, aku enggak akan berani keluar rumah sekalipun. Kau muslim yang saya hormati, apa maknanya? Maknanya mereka merasa bahwa mereka bukan orang suci. Dan mereka yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesucian. Alladzina yastanifuna kabairal itsmi wal fawahish. Yang menjauhi dosa-dosa, yang menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, dan sekali terjerumus dalam maksiat selalu terbayang di wajahnya dan di pikirannya, aku kotor, aku dalam keadaan berdosa, aku memiliki kesalahan, dan muslim. Muslimin yang saya hormati, maka mereka orang-orang saleh. Mereka lah mukminun, orang-orang yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tazkiyah dan kebersihan. Adapun mereka-mereka yang bermaksiat, memanjangkan pakaiannya dengan sombong, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukallimu yaumil qiyamah, enggak akan mengajak bicara mereka. Wa la yanzur ilaihim, enggak akan melihat mereka. Wa la yuzakkihim, wa lahum 'adzabun alim. Jangan anggap remeh masalah dosa, walaupun hanya memanjangkan pakaian. Hadisnya berbicara tentang masalah tazkiyah. Siapa yang memanjangkan pakaiannya khuyala dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mengajak mereka. Walaupun yuzakkihim, tidak akan tazkiyah mereka, tidak akan membersihkan mereka. Walaupun azabun alim. Jadi orang yang paling mengerikan, yang paling sesat. Jangan lihat betapa kecilnya dosa, tapi lihat betapa besarnya yang engkau bermaksiat kepadanya. Kau muslim yang berhormat. Semoga dengan bulan Ramadan ini kita memperbaiki amalan ibadah kita, memperbaiki diri-diri kita dan membersihkan hati-hati kita, membersihkan dari su'uban, memberikan dari buruk sangka, membersihkan dari kebanggaan diri, lulu, membersihkan diri dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Semoga Allah Taala akan menjadikan kita orang-orang yang lurus dari Ramadan ini, dan menjadikan kita orang-orang yang terlahir kembali di dunia ini dalam keadaan bersih. Allah Taala yahdiana wa yahdi muslimina jami'an ila sawa'is sabil. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.